Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Ma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, dan kita telah masuk ke pembahasan tentang kitabul hudud, bahwa al-hudud adalah penerapan hukum syariat yang telah ditetapkan kadarnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yang bertujuan untuk mencegah manusia untuk terjatuh ke dalam perbuatan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah, dan ijma' ulama tentang disyariatkannya penerapan hukum had. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-hikmatu min mashru'iyyatil hudud. Hikmah disyariatkannya hukum had. Syuri'atil hududu zajran linnufusi an irtikabil ma'asi wa ta'addi ala hurumatillahi subhanah. Disyariatkannya hukum had adalah sebagai bentuk hardikan, pencegahan terhadap jiwa-jiwa manusia dari melakukan perbuatan kemaksiatan dan melampaui batas terhadap hurumatullah, syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fatatahaqqaqu at-tuma'ninatu fil mujtama' wa yashi'u al-amnu baina afradih, sehingga terwujudkan ketenangan dalam sebuah masyarakat dan ketentraman menyebar di tengah-tengah individu masyarakat. Wa yasudu al-istiqrar wa yatibu al-aish, dan al-istiqrar yani ketenangan, ketenangan, ketentraman itu menjadi sesuatu yang menetap dan kehidupan manusia semakin membaik. Ini tujuan utama ditegakkannya syariat hukum had. Banyaknya terjadi pelanggaran hukum sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Salah satunya disebabkan karena menelantarkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa hukum qisas tidak lagi tepat untuk diterapkan di zaman sekarang. Masih ada pendekatan-pendekatan yang lain, cara-cara yang lain. Seorang berzina, apabila mereka melakukannya suka sama suka, tidak ada hukuman. Tinggal menikah selesai. Tidak ada hukuman. Sehingga tidak ada efek jera. Seorang pun ketika melakukan pemaksaan yang menyebabkan terjadi perzinaan, kalaupun dihukum, paling hukum yang tidak membuat efek jera. Beberapa tahun keluar lagi dan akan melakukan tindakan yang serupa atau bahkan lebih dari itu. Karena tidak ada rad' az-zajr. Hukuman tersebut tidak bersifat mencegah mereka dari melakukan perbuatan kemungkaran tersebut. bahkan mereka terus kembali melakukannya, bahkan lebih dari itu, sehingga tidak terdapat ketentraman dalam kehidupan. Yang terjadi adalah kekacauan, semakin merebaknya tindakan kejahatan, para pelaku kejahatan tidak jera dengan perbuatannya. Walaupun dia membunuh, yang itu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk penjara pun dia bisa makan, makan, minum. Ya. Tidak ada efek jera. Berbeda halnya ketika di sebuah negeri diterapkan hukum syariat, maka akan menimbulkan rasa takut pada mereka yang menyaksikan hukuman tersebut, yang menyebabkan mereka berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan itu. Bahkan mereka akan meninggalkannya. Maka ini tujuan utama diterapkannya hukum had. Kama anna fiha tathhiran lil 'abdi fid dunya. Sebagaimana di antara hikmah penerapan hukum had adalah untuk menyucikan dosa seorang hamba dalam kehidupan dunia. Li hadithi Ubadah bin Shamit marfu'an fil bai'ah. Berdasarkan hadith Ubadah bin Shamit dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika para sahabat berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa'uqiba bihi fa huwa kafaratuhu." Barang siapa yang melakukan sesuatu dari perbuatan kemaksiatan itu, lalu kemudian dia dihukum dengannya, yakni hukum syar'i, hukum had, maka hukuman tersebut menjadi kafarah, penghapus dosa bagi si pelaku kejahatan. Terhapus dosanya, dosa yang dengannya dihukum had tersebut. Wa hadithi Khuzaimah ibn Thabit marfu'an, dan juga berdasarkan hadith Khuzaimah ibn Thabit bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Man asaba haddan uqima alaihi dhalika al-haddu fa huwa kaffaratu dhanbih." Barang siapa yang ditegakkan kepadanya hukum had akibat dia melakukan perbuatan kemaksiatan yang menyebabkan ditegakkannya hukum had tersebut kepadanya, maka itu adalah penghapus dosa dari perbuatan yang dia lakukan. Hadis riwayat al-Imam Ahmad Dharqudni, dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Albani rahimahullah taala, mengatakan ini adalah hadis yang sahih. وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد. Maka hukum-hukum had ini, di samping keadaannya atau hikmahnya yang mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah para hamba tersebut, fa innaha adlun kulluha wa insafun. Maka perlu diketahui bahwa hukum syariat tersebut seluruhnya adalah merupakan hukum yang adil, hukum yang insaf, tidak ada kezaliman padanya. Bal hiya ghayatul adli. Bahkan hukum had tersebut adalah merupakan hukum yang paling adil dalam penerapannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba ini. Sehingga ketika Allah Azza wa Jal yang menetapkan hukum, maka pasti dalam ketetapan hukum tersebut terdapat kemaslahatan yang besar, apakah manusia mengetahui atau tidak. Dari sini kita melihat masalah yang besar dari penerapan hukum had, bahwa dalam penerapannya akan meminimalisir terjadinya kejahatan. Oleh karena itu perhatikan, di sebagian negeri yang menerapkan hukum had, kejahatan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan negeri-negeri yang mereka tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang seharusnya seorang ditegakkan kepadanya hukum had, tapi dia menegakkan hukum yang dibuat oleh manusia. Maka kita melihat kejahatan terjadi di mana-mana, seakan-akan tidak ada yang membuat mereka jerah kecuali apabila kesadaran itu kembali kepada diri mereka sendiri. Wallahul musta'an. Yang keempat, wujubu iqamatil hudud wa tahrimus syafa'ati fiha. Kewajiban menerapkan hukum had dan diharamkan memberi syafaat. Memberi syafaat untuk menggagalkan penerapan hukum tersebut. Ada seorang di tengah masyarakat kita melakukan perbuatan zina misalnya. Dia melakukan perbuatan zina, mungkin di antara kerabat. Maka diketahui oleh si fulan. Mungkin untuk disampaikan kepada penguasa, dia tidak memiliki bukti. Dia sendiri yang melihatnya. Sebagaimana kita ketahui, nanti akan disebutkan pula bahwa untuk membuktikan terjadinya perbuatan zina, ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi, maka seorang yang melemparkan tuduhan tidak teranggap, karena dia tidak mendatangkan bukti yang cukup. Dia hanya sekedar menuduh dan dianggap sebagai seorang kadzif. Maka untuk disampaikan kepada penguasa, dia tidak punya bukti. Tapi dia melihat bahwa dia melakukan perbuatan itu. Maka dia ingin mungkin dengan cara menasihati orang tersebut, semoga dia bertobat, semoga dia sadar. Maka dia datang menasihatinya. Memerintahkan dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, tinggalkan perbuatan ini. Ya. Sebab apabila telah cukup saksi, misalnya ada 4 orang saksi melihat, dan mereka semuanya orang-orang yang terpercaya dari kaum lelaki, itu kalau sudah sampai ke pihak penguasa, tidak boleh ada lagi yang memberi syafaat, yang menggugurkan hukum had, ditetapkan dalam pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa si fulan benar telah melakukan perbuatan zina terhadap fulana, seorang wanita, dan dia harus ditegakkan padanya hukum rajam. Ini kalau sudah ditetapkan, ya, sudah sampai kepada penguasa, maka tidak diperbolehkan siapapun dia, bahkan orang yang paling mulia sekalipun, bahkan meskipun dia seorang pemimpin negeri, ingin memberi syafaat kepada anaknya sendiri yang melakukan perbuatan itu, tidak bisa, diharamkan memberi syafaat untuk menggugurkan dan menggagalkan hukum had yang apabila telah sampai kepada penguasa itu. Kata beliau, tajibu iqamatul hudud bainan nas man'an lil ma'asi warad'an lil usati. Wajib menegakkan hukum had di tengah-tengah manusia untuk mencegah mereka dari perbuatan kemaksiatan dan sebagai efek jera terhadap para pelaku maksiat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muraghiban fi iqamatil hudud. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda sebagai bentuk anjuran kepada umatnya untuk menegakkan hukum had, iqamatu haddin min hududillah khairun min matari arba'ina laylatan fi biladillahi azza wa jal. Hadith riwayat Imam Ahmad Ibn Majah dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menegakkan hukum had dari hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah itu lebih baik daripada hujan yang jatuh ke bumi Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Selama 40 malam. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa dalam menerapkan hukum had itu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan manusia. Lebih baik dari 40 malam hujan yang terus-menerus membasahi bumi. Hujan terus-menerus mendatangkan rahmat, menghilangkan kekeringan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan segala kemaslahatan hamba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menegakkan hukum had itu lebih baik. Maksudnya lebih mendatangkan keberkahan. Ya. Yang keberkahan itu lebih baik daripada berkahnya turun hujan di seluruh permukaan bumi ini. Maka ini menerangkan tentang keutamaan penegakan hukum had, bahwa dengan menegakkannya menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut, dan itu akan memberi perubahan menuju kepada kebaikan, baik dalam kehidupan mereka, ekonomi mereka, harta mereka. Itu semua hasil dari menegakkan hukum had. Sebaliknya, meninggalkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan berbagai macam kegoncangan, kekeringan, malapetaka, bencana. Wallahu musta'an. Wa tahrumu asy-syafa'atu fil hudud li isqatiha wa 'adam iqamatiha, dan diharamkan memberi syafaat dalam menegakkan hukum had untuk menggugurkannya dan tidak menegakkannya. Idza balagatil imama wa thabatat 'indah. Ini apabila telah sampai kepada penguasa dan telah sah berdasarkan bukti-bukti si fulan terbukti telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut, maka tidak boleh lagi ada pemberian syafaat. Kama yahrumu ala waliyil amr qabulu syafaati fi dzalik, sebagaimana diharamkannya bagi penguasa untuk menerima syafaat tersebut. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhaddallaha fi amrihi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang syafaatnya menjadi penghalang dalam menegakkan hukum had dari hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perlawanan kepada Allah terhadap ketetapannya. Berarti termasuk dosa besar melawan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah menjadi ketetapan, tidak diperbolehkan. Maka seorang beri syafaat berusaha menggagalkan ditegakkannya hukum tersebut, maka dia terkena hukuman ini. Faqad dhaddallaha fi amrih, dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa li raddihi sallallahu alaihi wasallam syafa'at Usamah bin Zaid fil makhzumiyyah allati sarqat wa ghadabuhu lidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak syafaat Usamah bin Zaid, padahal Usamah bin Zaid punya kedekatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Usamah ingin memberi syafaat kepada seorang wanita makhzumiyah yang terbukti bahwa dia telah mencuri, dia ingin memberi syafaat, menggagalkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan, "Waimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapapun, ya, baik dia anak orang kaya, anak orang yang ternama, anak dari keturunan darah biru atau yang lainnya, siapapun, apabila telah sampai kepada penguasa, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberi syafaat. Wa ammal afu anil haddi qabla yablughal imam fajaiz. Adapun memaafkan, memaafkan dari ditegakkannya hukum had sebelum sampai kepada imam, maka itu boleh. Jadi syarat kalau sudah sampai kepada imam, sampai kepada pengadilan, sudah ditetapkan, tidak boleh memberi syafaat. Tapi kalau sebelumnya, seperti yang kita sebutkan tadi, ada seorang datang imam nasihati, tinggalkan perbuatan, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, jangan melakukan perbuatan ini. Ini adalah perbuatan dosa besar. Dia menasihati, dia tidak menyampaikannya kepada penguasa. Maka boleh. Boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi suriqa rida'uh fa arada ya'fu 'anil sariq. Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam kepada orang yang dicuri ridanya, pakaiannya, selendangnya, lalu dia ingin memberi maaf. Padahal sudah sampai kepada penguasa ini, sudah sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam, dan sudah terbukti bahwa dia mencuri. Lalu setelah itu dia ingin memberi maaf. Sudah digagalkan, jangan sampai dipotong tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahalla qabla an ta'tiyani bihi?" Kenapa engkau tidak melakukan itu sebelum engkau membawanya kepadaku? Artinya sebelum sampai kepadaku, ya kalau kamu ingin maafkan, maafkan. Maafkan. Ya, tapi tentu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ditegakkan hukum had kepadanya, berarti tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah sampai kepada imam, sudah sampai kepada penguasa dan sudah ditetapkan hukum, maka tidak lagi diperbolehkan ada perlindungan syafaat kepada seorang yang jelas terbukti melakukan tindakan kejahatan tersebut. Ini wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.